Mitra bisnis, Bank Indonesia akan mengatur ulang dan memperketat bisnis kredit tanpa agunan yang dinilai menimbulkan masalah. Namun di sisi lain, KTA ini dirasa memang sangat membantu bagi mereka yang memerlukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Aprisindo, Anton Supit. Pak Anton, apa komentar Anda? Ya, ini aja tergantung si bank yang itu sendiri kan. Risiko kan ada di bank yang bersangkutan. Bagaimana dia memberikan kredit tanpa agunan, tentu dia harus pikirkan risikonya kan. Oh iya, tapi begini, yang persoalan kita ini good corporate governance kan yang tidak ada. Jadi kita nak tahu juga, seperti HP saya setiap hari menerima mungkin 10 atau 20 kalau tidak SMS di telepon langsung menawarkan jasa ini, dari mana mereka dapat semua ini kan. Terus memang sepanjang cara-cara, jadi teknik marketing sih oke, tetapi jadi semestinya kalau good corporate governance dilakukan, jadi hak atau privacy atau nomor-nomor kita sampai lengkap dari mana kan, itu pasti bocoran dari dalam company itu kan, paling enggak dari penyelenggara telepon semacam itu. Ini yang kita anggap mengganggu. Apakah praktek marketing KTA ini sudah sampai taraf meresahkan, Pak? Ya, meresahkan sih, tidak mengganggu aja kan, merepotkan gitu aja kan, tapi tergantung. Saya kira udahlah, dikembalikan kepada masing-masing bank itu gimana lah. Cuma bank juga harus membuat orang kan ada tata cara juga yang lebih santun kan. Jangan lain kali hari libur pun ditelepon, diganggu ya. Ini kan mengganggu kan. Ya mestinya kan masing-masing bank juga dalam menjual produknya itu juga diajar juga itu cara santun gitu kan. Supaya jangan mengganggu orang yang lain kali di tengah rapat, tengah malam pun ditelepon. Ya lebih beretika lah, cara bisnis yang baik lah gitu. Demikian Anton Supit, saya Kiki Wijaya.